Dulu saya tuh niku Gus ya, bapak itu SK. Bapak itu seneng kancanan wong mlete dibangun sopan. Saya dulu ya SK. Bapak itu kancanan wong mlete. Suatu saat bapak wafat, si penderanya bapak yang mlete ini tak kancan. Marah tuh orangnya. Mlete. Pangenang itu bener wong mlete. Kalau tak tanya. Mun sarapan, Mbah, wonge sepuh. Oh, wis lho Gus. Iso-iso wis kudu sarapan wajib. Wis rokok, oh, wis. Ternyata dia lebih gampang ngitung nikmat. Kok gak kerja, Bang? Aku nang masjid di 10.000 kon ngino wong kerja ora usah di 10.000 wis rojo iso mangan iso ngombe. Lha opo ngamula wong liya? Kan kok bener sesuk. Sementara sing sopan kurang ajar. Mbah pun mangan. Terus ngenteni kerja angel kabeh mboten panen men ngenes. Kaya-kaya Allah ora tau man. Oh mungkin karena ini Bapak. Jadi akhirnya sesuk wae ora pati. Ancana nang sopan-sopan. Akhirnya kancana Mas Nadif kan gitu. Ternyata orang sopan ya kacau juga mau eling sisi panen akeh tak tahu.